Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, kita lanjutkan pelajaran kita, masih kita di dalam kitab Kitab Tauhid. Karya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan masih kita di bab Maja'a min at-taghlid fi man 'abadallaha inda qabri rajulin salih fa kayfa idza 'abadah. Bab tentang dalil-dalil yang datang tentang orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang yang saleh. Itu ya. Hah? Hah? Benar itu ya. Lama sekali sana. Maka bagaimana kalau seandainya dia mengibadahinya, yakni mengibadahi kubur tersebut. Bab tentang dalil-dalil yang datang atau sikap tegas yang datang di dalam dalil-dalil tentang orang yang beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh. Maka bagaimana kalau seandainya dia mengibadahinya, yakni mengibadahi kuburan orang saleh tersebut. Kita telah sampai pada hadis yang dibawakan oleh mu'alif walahuma anha qalat lamma nuzila bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawfiqa yatrahu khumisatan ala wajhihi fa idza tamma biha kashafaha faqala wa huwa kadhalik la'natullahi ala alyahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid yuhadiru masona'u walaula dhalika ubriza qabruhu wairu annahu khushya ayutakhoda masjida akhrajah. Mu'alif rahimahullahu ta'ala membawakan hadith lahuma, yang hadith ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dhamir lahuma kembali kepada Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Anha, yakni kembali kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahasanya hadis ini adalah hadis Aisyah. Yang mana qalat Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni sakaratul maut, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis ini adalah di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, di akhir-akhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu, ketika semakin dekat kepada wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, rasa sakit yang diderita oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, rasa sakit yang kemudian menghantarkan sampai meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika keadaan tersebut, tafiqo yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi, kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang dalam keadaan berbaring, maka beliau kemudian menutup wajahnya dengan khamisah, menutup wajahnya dengan sebuah kain yang bergaris yang fungsinya adalah untuk mendinginkan rasa panas yang beliau rasakan. Faidah tamma biha, akan tapi dengan kondisi kain yang terus berada di atas wajah beliau, lama-lama menimbulkan rasa sesak di dada. Kasyafaha, maka beliau pun kemudian membuka penutup kainnya. Faqala wa huwa kadzalik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kondisi demikian, dalam kondisi rasa berat yang dirasakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahil yahud 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid. Dalam kondisi yang demikian beratnya, dalam kondisi di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, akan tapi beliau di situ masih mengajarkan, masih memperingatkan, mengajarkan kepada umatnya tentang tauhid dan memperingatkan umatnya dari kesyirikan, menunjukkan di sana betapa pentingnya perkara tauhid di dalam Islam. Sampai-sampai di akhir hayat beliau, bukan permasalahan lain yang disebutkan, di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan masalah yang lain yang disebutkan, akan tapi tentang permasalahan tauhid, menjaga himayah, membuat pagar-pagar tauhid supaya jangan sampai umatnya terjerumus ke dalam kesyirikan, menunjukkan bahasanya tauhidlah perkara yang sangat penting, penting di dalam dakwah, penting di dalam ta'allum, untuk mempelajarinya, untuk mendakwahkannya. Maka yang paling penting di sanalah perkara tauhid. Sehingga salah di sana kalau seandainya sebuah dakwah dia lebih mendahulukan al-umur al-ukhra, masalah-masalah yang lain, perhatian masalah sholat, perhatian masalah akhlak, perhatian masalah adab, akan tetapi tidak memiliki perhatian sama sekali tentang permasalahan tauhid. Nah, padahal perkara yang paling akhir yang beliau sebutkan, salah satu wasiat beliau di akhir hayat beliau, masih memberikan tanbih, masih memberikan tahdzir, peringatan kepada umatnya dari segala bentuk kesyirikan. Sehingga salah di sana kalau seandainya hanya perhatian masalah sholat, dia gembar-gembor masalah sholat dalam dakwahnya, mengajak manusia untuk sholat, bagus. Nah, akan tapi ketika kemudian dia menyepelekan janibu tauhid, sisi tauhid, dia tidak memiliki perhatian terhadapnya, maka ini menyelisih apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tapi sebaliknya di sana. Nah, seseorang yang dia itu bertauhid, ada pada dirinya asal tauhid, ada pada dirinya inti tauhid, ada pada dirinya pokok tauhid, walaupun dia datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemaksiatan, nah, maka di sana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan. Kalau seandainya dia masuk ke dalam neraka, maka dia tidak kekal di dalamnya. Nah, akan tapi bukan berarti kemudian kita meremehkan Bukan berarti kemudian kita menyepelekan, ya sudah kalau gitu tauhid saja, kemudian tidak peduli dengan ibadah yang lain, tidak peduli dengan ketaatan-ketaatan yang lain, dia membiarkan dirinya terjatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Maka tidak demikian. Naam. Ajarkan kepada manusia tentang masalah sholat, dan ajarkan juga kepada mereka, dan jangan sampai lupa untuk mengajarkan kepada mereka tentang perkara tauhid. Nah, ibadah yang dilakukan oleh manusia, walaupun seseorang itu melakukan ibadah semuanya, seluruh ketaatan dia lakukan, sholat, puasa, zakat, haji, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya dia lakukan. Akan tapi kalau seandainya ada pada dirinya syai'un minasyirkil akbar, sedikit saja ada kesyirikan syirkul akbar pada dirinya, maka la tanfa ibadatuhu kulluha, tidak akan bermanfaat sedikit pun ibadah dia yang dia lakukan seluruhnya. Nah, sehingga perkara tauhid perlu untuk diperhatikan. Ini adalah wasiat terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa kadzalik, sebagaimana disebutlah Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kondisi beliau demikian, sedang menghadapi sakaratul mautnya, sedang menghadapi rasa berat yang dirasakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi beliau tetap mengatakan la'natullahi 'alal yahud wan nasara. Kalimat ini la'natullah 'alal yahudi wan nasara, laknat Allah, bisa jadi bentuknya di situ adalah doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada mereka, orang-orang Yahud dan Nasara. Nah, bisa jadi di situ bentuknya adalah khobar. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhobarkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka, orang-orang Yahud dan Nasara, dari rahmatnya. Nah, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, laknat Allah Subhanahu wa taala menimpa kepada mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara. Al-Yahud wan Nasara. Nah, sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mentafsirkan ayat al-maghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang dimaksud dengan al-maghdubi 'alaihim adalah al-yahud. Yang dimaksud dengan al-maghdubi 'alaihim adalah al-yahud, yang dimaksud dengan umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka, orang-orang Yahud. Nah, disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kenapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala menampakkan di hadapannya hidayah. Allah Subhanahu wa taala menampakkan di hadapannya, di depan kedua matanya, al-haq, hidayah, dan al-haq itu ditampakkan benar di depan kedua matanya. Akan tapi mereka tidak mau mengambilnya dan tidak mau mengamalkannya. Sehingga mereka termasuk dari umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepadanya kebenaran, akan tetapi kemudian dia tidak mau mengambilnya, tidak mau mengamalkannya, maka ada pada dirinya sifat-sifat dari orang-orang Yahud. Nah, wan nasara, yang dimaksud dengan adhallin adalah mereka, orang-orang Nasara, sebagaimana ini tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang sesat adalah mereka, orang-orang Nasara. Nah, kenapa dikatakan orang yang sesat? Disebutlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena memang sama sekali dia berjalan tanpa hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka itu ya'malu bi ghairi ilmin, mereka beramal tanpa adanya ilmu, sehingga dikatakan sesat. Begitu pula orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan umat ini yang mereka itu melakukan amalan-amalan tanpa dasar ilmu, melakukan amalan-amalan tanpa dasar ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti dia mengikuti jalannya orang-orang Nasara, termasuk dari Ad-Dallin. Adapun jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yang berada di antara keduanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, menampakkan hidayah itu kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk itu kepadanya, kemudian dia mengambilnya dan mengamalkannya. La'natullahi ala al-yahudi wal nasara, laknat Allah subhanahu wa ta'ala semoga tertimpa atau tertimpa kepada mereka orang-orang Yahud dan Nasara. Nah, laknat artinya adalah al-ib'ad an rahmatillah. Yang dimaksud dengan laknat adalah al-ib'ad an rahmatillah, menjauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan orang-orang Yahud dan Nasara dari rahmatnya. Nah, akan tapi laknat Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan tertimpa atau menimpa kepada orang Yahud karena mereka itu Yahud, bukan menimpa kepada mereka orang-orang Nasara karena mereka itu Nasara. Akan tapi laknat Allah itu menimpa kepada mereka karena perbuatan yang mereka lakukan, yakni ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan anbiya itu sebagai masjid. Nah, masih teringat di sana makna masjid di sini. Nah, orang Yahud tempat ibadahnya bukan masjid, orang Nasara tempat ibadahnya juga bukan masjid. Akan tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka itu menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ini menunjukkan kalimat masjid di sini bukan masjid seperti yang kita kenal, akan tapi masjid di sini adalah makanus sujud wa makanus shalah wa makanul ibadah. Menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah, menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat untuk sholat, sebagai tempat untuk zikrullah, mengingat Allah, atau untuk nadar, atau untuk nyembelih. Nah, dengan sebab perbuatan tersebut sehingga mereka mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab perbuatan tersebut, sehingga mereka dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab perbuatan ini mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat sholat, sebagai tempat ibadah. Disebutkan oleh sebagian surah bahasanya maksud dari kalimat ini menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid, di situ mencakup dua makna. Makna yang pertama, menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, makna yang pertama adalah beribadah di sisinya, menjadikan kuburan tersebut sebagai makanul ibadah walaupun enggak ada bangunannya. Walaupun enggak ada bangunannya, menjadikannya sebagai tempat ibadah. Yang dia sholat di sisinya, dia beribadah kepada Allah di sisinya. Nah, atau dia berdoa kepada Allah di sisinya. Nah, sebagaimana yang dilakukan sebagian manusia di zaman kita ini, dan itu tidak sedikit. Nah, mereka berbondong-bondong menginfakkan hartanya, mengeluarkan uangnya, menghabiskan apa yang mereka miliki walaupun dengan biaya yang besar. Nah, mereka lakukan. Walaupun perjalanannya jauh, akan mereka tempuh. Nah, hanya untuk sholat di sisi kuburan, berdoa di sisi kuburan. Mungkin awalnya dia hanya ikut-ikutan saja, enggak ada keyakinan. Nah, awalnya karena di antara mereka ada juga yang jahil, yang bodoh, tidak mengerti, sehingga harus yu'allam, harus diajari. Enggak tahu dia, dia cuma ikut-ikutan saja. Nah, teman-temannya pada berangkat ke sana, ikut-ikutan berangkat. Diajak temannya ini langsung kena ikut. Nah, ikut-ikutan. Nah, akan tapi ada di antara mereka juga yang tidak sedikit mereka memiliki keyakinan-keyakinan. Ketika dia kesana menyumbangkan hartanya, menyumbangkan uangnya, menginfakkan, menghabiskannya, nah, untuk membayar biaya transport dan sebagainya, walaupun jutaan habisnya, walaupun perjalanan jauh yang dia tempuh, nah, dia melakukannya. Kenapa? Karena dia berkeyakinan bahwasanya ibadah di sisi kuburan orang soleh tersebut itu memiliki keutamaan-keutamaan. Nah, ini mulai awalnya ikut-ikutan. Nah, begitu melihat kuburannya yang di situ dibangun di atasnya, dizukhruwi, dihiasi kanan dan kirinya, dibuat indah temboknya, dibuat megah bangunannya, sehingga begitu melihat kuburannya langsung terpukau dan terfitnah. Dan inilah yang terjadi. Nah, betapa banyak di sana kaum muslimin yang kemudian terfitnah hanya dengan kuburan. Nah, terfitnah dengan kuburan yang dibangun, dioles, dibagusin, di terfitnah. Awalnya cuma ikutan, lama-lama mulai muncul perasaan-perasaan memuliakan. Oh, kuburannya dimuliakan. Coba kalau kuburannya rata, biasa wae. Nah, makanya bisa datang dalam syariat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib, la tada kubran musyarrafan ila sawaitah. Jangan sampai kamu biarkan di sana kuburan yang tinggi, kuburan yang dibangun di atasnya sebuah bangunan. Apakah itu dibangun masjid, apakah itu dibangun kubah, apakah itu dibangun sebuah bangunan-bangunan. Nah, illa sawata, kecuali kamu hancurkan, kamu ratakan dengan tanah. Nah, diratakan dengan tanah seperti kuburan yang lainnya, seperti bumi. Nah, diratakan. Nah, kalau sudah diratakan sudah enggak menimbulkan fitnah. Nah, tapi ketika kuburan tersebut kemudian diberikan hiasan-hiasan, dibangun di atasnya bangunan-bangunan, dikasih tirai-tirai, maka ini akan menimbulkan fitnah. Dari adun, beribadah di dalamnya, itulah dari adun yang bisa menyeret pelakunya dengan cepatnya menuju kepada kesyirikan, asyirkul akbar. Akhirnya berdoa kepada kuburan, istighosah kepada kuburan, isti'anah kepada kuburan, isti'adah kepada kuburan, nadar untuk kuburan, nyembelih untuk kuburan. Nah, tadinya ikut-ikutan. Nah, yang kedua mulai muncul pemuliaan, pengagungan. Nah, awalnya adalah beribadah kepada Allah. Nah, akan tapi kemudian akhirnya menyeret dia jatuh ke dalam kesyirikan, asyirkul akbar. Nah, sehingga akibat yang buruk, sehingga mereka menjadi syarrun nas, menjadi manusia yang paling jelek. Nah, sebagaimana yang kemarin hadis yang kita baca pada hadis yang sebelumnya, tidak ada di sana manusia yang lebih jelek daripada mereka. Nah, tidak ada di sana manusia yang lebih jelek daripada mereka, orang-orang yang menjadikan kuburan para anbiya, kuburan orang-orang soleh sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Nah, sehingga dari sini hadis ini memberikan faedah kepada kita semua. Tahrimul bina, alal qabr, haramnya di sana untuk membuat bangunan di atas kuburan. Nah, apapun itu, tingginya seberapa? 6. Kalau seandainya itu bangunan, maka tidak diperbolehkan, diharamkan hukumnya. Nah, kalau orang biasa bangunannya sekian, nah kijingnya sekian. Nah, begitu nanti orang tersebut memiliki keutamaan, wih lebih gede lagi ini. Hah? Bangunan yang ada di atasnya. Nah, lebih mulia lagi buatkan atap. Nah, lebih mulia lagi pasang tirai. Nah, akhirnya manusia jadi berbondong-bondong dengan sebab perbuatan mereka menuju kepada kuburan tersebut, terjatuh ke dalam kesyirikan asyirkul akbar. Nah, sehingga pantas kemudian laknatullah alal yahud wan nasara, laknat Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasara. Ittakhadhu kuburo anbiya'ihim masajid, yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Nah, dibangun tempat ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, makna dari hadis ini adalah ittikhad kuburul anbiya masajid, menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid walaupun tidak ada bangunannya. Nah, tapi dipakai untuk sholat di sisinya. Nah, dipakai untuk melakukan ibadah di sisinya, apakah itu sholat ataukah berdoa ataukah tawaf di sisinya, muter-muter kayak tawafnya dia di Ka'bah. Nah, apa? Nah, ini ada keutamaan di sini. Nah, keyakinan mereka. Nah, ini juga sama saja menjadikan kuburan tersebut menjadi tempat ibadah. Nah, yang tidak diperbolehkan peribadatan di situ adalah peribadatan yang batilah. Nah, ibadah kalau seandainya dilakukan di situ, maka ibadahnya batil, tidak sah ibadahnya. Nah, sehingga enggak boleh walaupun enggak ada bangunannya. Walaupun di situ enggak ada atau tidak dibangun di atasnya, cuman sekedar tanah numpuk sedikit. Nah, tapi kemudian dijadikan, datangi, jadikan untuk tempat ibadah, masuk juga dalam hadis tersebut. Nah, cukup kita bacakan dalil ini. Nah, laknatullahi alal yahud wan nasara ittakhadhu quburo anbiyaihim masajid. Nah, dan ini bukan hanya untuk mereka orang-orang Yahud, bukan hanya untuk mereka orang-orang Nasara. Perlu diingat ini, karena sebagian mereka mengatakan itu kan untuk Yahudi dan Nasara, bukan untuk umatnya Muhammad. Nah, siapa bilang di situ? Bagaimana mereka para sahabat memahami hadis tersebut? Sebagaimana Aisyah sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut ketika membawakan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kemudian Aisyah mengatakan yuhadziru masna'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdir, memperingatkan kita dari apa yang mereka lakukan. Menunjukkan ini juga berlaku untuk kita. Berlaku untuk umat Muhammad, sehingga Nabi di situ sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para sahabat, bukan generasi yang berikutnya saja, akan tapi ini yang diajak bicara adalah mereka para sahabat, yang kita tahu bagaimana keimanan mereka, yang kita tahu bagaimana keilmuan mereka, akan tapi diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperingatkan dengan peringatan ini, nah, generasi yang terbaik. Nah, ternyata mereka para sahabat benar-benar mengamalkan apa yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menerapkannya. Nah, menghindari larangannya. Ketika dikatakan yang seperti itu yuhadziru masna'u, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdir apa yang diperbuat oleh mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, memberikan peringatan kepada kami. Nah, memberingatkan kepada kami ketika itu para sahabat yang di situ. Nah, kemudian Aisyah mengatakan laula dzalika ubriza qabruhu. Kalau seandainya bukan karena itu, kalau kalau seandainya bukan karena itu, karena kekhawatiran kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya kemudian kuburannya dimuliakan, diagungkan. Nah, khawatir la ubriza qabru. Niscaya kuburan Nabi itu sudah ditampakkan. Niscaya kalau bukan karena kekhawatiran tersebut, kuburan Nabi akan ditampakkan sebagaimana kuburan-kuburan mereka para sahabat dibagi, taruh di sana, ditampakkan. Nah, tapi khawatir kalau seandainya kemudian dijadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan tempat ibadah. Nah, ini para sahabat yang diajak bicara. Nah, sehingga tertolak perkataan sebagian mereka Ubadul Kubur, menyebutkan subuhat yang ada pada mereka. Itu dulu Nabi SAW memperingatkan itu. Adapun sekarang manusia sudah paham tauhid, adapun sekarang manusia enggak mungkin lagi untuk beribadah kepada berhala, adapun sekarang. Nah, itu dulu. Nah, masih dekat dengan kekufuran, masih dekat dengan zaman jahiliyah, sehingga diperingati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun sekarang. Nah, loh, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan itu di hadapan mereka para sahabat. Para sahabat masih terus mengkhawatirkan walaupun itu pada diri-diri mereka sendiri, sehingga kuburan Nabi disembunyikan, diletakkan di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu pun masih berlanjut di zamannya mereka para sahabat, dan zaman yang setelahnya masih mereka mengkhawatirkan yang kisah pembangunan pelebaran Masjid Nabawi yang dulu pernah kita sebutkan. Nah, masih terus mengkhawatirkan kalau masjid ini masih terus. Nah, khawatir terus. Nah, sehingga gak pernah kemudian ditampakkan. Jadi masih berlaku terus masih zaman-zaman yang setelahnya. Nah, kurun mufaddalah, zaman yang disitu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku kemudian generasi yang setelahnya, generasi tabi'in kemudian generasi yang setelahnya tabi'ut tabi'in. Nah, dijaga oleh mereka, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tidak ada di sana di antara mereka yang kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia di zaman kita ini. Nah, membangun tempat ibadah di atas kuburan. Nah, tidak ada. Yuhadiru masona'u laula dhalika ubriza qabruhu. Kalau seandainya bukan karena kekhawatiran tersebut, niscaya kuburan Nabi itu akan ditampakkan, ditaruh, dikubur dengan mereka para sahabat yang lainnya. Nah, sehingga tampak, kelihatan. Nah, tapi khawatir kalau seandainya kemudian terfitnah ini para sahabat. Apalagi orang-orang zaman sekarang kalau begitu lihat kuburan Rasul tampak wis. Nah, langsung ya pasirnya diusap-usap, diurap-urap wis, macam-macam. Seperti yang dilakukan oleh mereka. Nah, la ubriza qabruhu, saya akan ditampakkan kuburannya, ghaira annahu khusya ayyutakhadha masjidah, hanya saja mereka khawatir kalau seandainya kuburan Nabi itu dijadikan sebagai masjid. Nah, sehingga kemudian ditutup dengan 3 tembok. Nah, kemudian dibuat ruang tersendiri. Pembangunan masjid pelebarannya pun awalnya tidak mengarah ke kuburan supaya tidak masuk ke dalam masjid. Nah, walaupun setelahnya kemudian masuk. Nah, karena memang mau enggak mau dan karena memang ya sudah diperingat oleh para ulama, akan tapi tetap. Nah, namanya pemerintah ketika itu melebar terus. Nah, itu pun masih terus dijaga ketat. Dikhawatirkan terus, khawatir, kekhawatiran itu tetap ada. Khusya ayuta khada masjidah, masih terus berlanjut. Nah, kondisi yang seperti ini kemudian itu dulu. Nah, yang sekarang sudah jauh, masih terus dijaga. Nah, karena lemahnya hati manusia. Nah, terfitnah dengan kuburan, lebih-lebih lagi lah kuburan orang-orang soleh, lebih-lebih lagi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.